Ini ada pertanyaan penting. Akhir-akhir ini banyak ikhwan salafi yang gandrung dengan Facebook. Bahkan tak jarang terjadi fitnah antara ikhwan dan akhwat. Lantas kami mohon arahan dan nasihat Ustaz dalam hal ini, serta bagaimanakah sebaiknya berFacebook dengan syar'i. Ya, teknologi itu ibarat pisau bermata dua. Ya, bisa menjadi ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Bisa jadi ziyadatul syar, tambahan keburukan. Ya. Kalau kita manfaatkan dalam perkara yang diridhai dan dicintai oleh Allah, maka dia akan menjadi kebaikan yang lebih. Tapi kalau kita tidak pandai menggunakannya, dia akan menyembelih kita. Nah, sehingga dalam segala sesuatu yang bermata dua seperti ini, ibarat pisau yang bermata dua, maka kita harus berhati-hati dalam menggunakannya. Semua ini kembali kepada diri kita masing-masing untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Ittaqillaha haitsu ma kunta, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Kemudian kalau kita mengetahui bahwa diri kita adalah lemah, jangan kita bermain-main dengan pisau yang bermata dua. Karena kemungkinan dia menyembelih kita lebih besar daripada kita bisa menggunakannya dengan baik. Nah, dan saya memang tidak menyarankan untuk ikhwan menyibukkan diri dengan yang namanya internet. Atau secara lebih spesifik, apa yang namanya Facebook. Ya, karena memang medianya bukan untuk media salafiyin pada asalnya. Ya. Media yang diadakan oleh mereka itu memang untuk memfasilitasi, ya, memudahkan acara-acara ataupun memudahkan kegiatan-kegiatan, arena-arena mereka melakukan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala yang mereka anggap baik, padahal maksiat. Ya. Nah, sebagai contoh minimalnya saja, ya, dengan Facebook itu, mungkin yang punya Facebook tidak jarang melihat foto-foto wanita yang bukan mahramnya. Itu minimal. Benar atau benar? Itu pasti sulit dihindarkan. Ini salah satu dan banyak lagi yang lainnya. Sehingga ya, semua kembali kepada kita. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, memiliki sikap ora, ya, dia akan meninggalkan perkara-perkara yang samar, apalagi perkara-perkara yang jelas haram. Wa man istaqa syubuhat faqad sabra 'ala dinihi wa 'irdhihi. Dan barang siapa yang menjaga diri daripada asyubuhat, dia telah melepaskan kehormatan dirinya dan agamanya. Nah, sehingga kita jangan bermain-main dengan sesuatu yang samar, yang kita tidak mampu untuk mengendalikannya. Apalagi kalau jelas-jelas akan menjatuhkan kita kepada yang haram. Nah, dan media internet secara umum adalah media yang penuh dengan keburukan. Kalau kita mau kalkulasi antara kebaikannya dengan keburukannya, ya, bisa dikatakan dia itu seperti khamr. Ya. Kemudaratannya lebih banyak daripada kemanfaatannya. Ya enggak? Berapa banyak keburukan yang ada di dalamnya? Kalau kita bandingkan dengan kebaikan yang hanya sekian persen di dalamnya. Sehingga kalau kita menyibukkan diri, ya, mulai dari bangun tidur, langsung online, ya, sampai dia mau memejamkan mata baru dia selesai dari kegiatan online-nya. Ini manusia macam apa? Seorang yang mengerti akan kebaikan, dia tidak akan menghabiskan waktu dan dirinya di depan internet yang penuh dengan keburukan. Ya. Nah, dan benar-benar internet ini adalah ujian bagi kita yang menggunakannya. Karena sedikit saja terpleset, langsung jatuh kepada media yang maksiat. Bahkan Tatkala kita menggunakannya, walaupun kita ingin yang baik, mau tidak mau terkadang dipaksa kepada yang maksiat, muncul gambar-gambar yang tidak baik. Padahal kita tidak mengaksesnya. Ya, promosi, iklan, atau apa. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, sibukkan diri kita dengan ilmu yang syar'i, dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, membaca buku, ya, muraja'atul Qur'an, hifzul Qur'an, banyak hal-hal yang bermanfaat daripada kita menghabiskan waktu depan internet. Bolehlah, ya, sekali setahun internet. Misalnya, ya, kalau terlalu ekstrim ya dikurangi sekali dalam setengah tahun. Kalau terlalu ekstrim ya paling tidak sekali sebulan misalnya. Yakni saat-saat memang yang apa kita kepingin mendapatkan suatu berita yang sangat penting, labas. Upayakan sedapat mungkin mengurangi kegiatan ini. Nah, sebab ini tidak akan membawa kebaikan kepada kita. Biar saja orang lain bilang koloklah, gapteklah, inilah, itulah. Ya. Sebab celaan dan cercaan manusia itu tidak akan membahayakan kepada kita. Nah, yang tahu akan kebaikan itu adalah diri kita sendiri terhadap diri kita, bukan mereka. Barakallahu fikum. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.